Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathani. Naam. Taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum watalinu qulubuhum watalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlil lillahu fama lahu min had. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala adalah yang menurunkan ahsanal hadis, yakni sebaik-baik perkataan, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kitaban mutasyabihan, yakni sebagai sebuah kitab yang serupa, masani, dan juga yang diulang-ulang. Taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang dengan kitab Al-Qur'an ini menjadi bergetar kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Watalinu qulubuhum watalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, dan kemudian menjadi lunak, menjadi lembut kulit-kulit dan hati-hati orang-orang yang takut kepada Allah tadi untuk selalu berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah, yang demikianlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihi man yasha, yang dengannya Allah beri petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yudlilillahu, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min had, maka tidak ada lagi seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini ada beberapa faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan mengabarkan bahwa dialah yang menurunkan ahsanal hadis, yakni Al-Qur'an. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Qur'an. Naam, dan tentang masalah yang tidak diragukan lagi. Hal itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari buatan beliau atau yang diada-adakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan berbagai sifat. Yang pertama, ahsanal hadis. Al-Qur'an adalah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan, sebagaimana juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau katakan, fa inna khairal hadis kitabullah. Kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Dalam lafaz yang lain, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benarnya ucapan, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah. Adapun dalam lafaz yang lain, fa inna ahsanal hadis kitabullah. Sebagus-bagus ucapan adalah kitabullah. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang paling utama, perkataan yang benar, ucapan yang benar. Barang siapa berbicara dengannya, berkata-kata dengannya, berhujjah dengannya, berdalil dengannya, maka dia selalu dibimbing di atas kebenaran. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini pula, Allah Ta'ala menyebutkan di antara sifat Al-Quran lah, kitaban mutasyabihan, sebuah kitab yang serupa, disebutkan dalam tafsirnya adalah yang serupa kebagusannya dan juga serupa hukum-hukumnya. Di mana di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada yang berselisih, tidak ada yang berbeda-beda hukumnya satu dengan yang lain, semua sama. Dalam arti, yakni tidak ada kita dapat di dalam Qur'an ikhtilaf, perselisihan, perbedaan hukum satu dengan yang lain. Naam, karena sesungguhnya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, tentu akan kita dapatkan perselisihan yang banyak di dalamnya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sungguh benar bahwa Al-Quran adalah kitab yang betul-betul berasal dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disifati dengan mathani, yang selalu diulang-ulang. Yakni disebutkan dalam tafsirnya adalah yang diulang-ulang kisah-kisah yang terkandung di dalamnya, demikian pula hukum-hukumnya. Apa tujuannya? Untuk memantapkan untuk lebih menguatkan dan meresapkan di dalam hati-hati orang yang membacanya dan orang yang mengambil faedah darinya. Maka dengan pengulangan kisah-kisah, apalagi kisah para nabi, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, kisah dakwahnya para rasul dan sebagainya, maka itu kalau kita baca dan terus kita dapati berulang-ulang dalam berbagai surat, maka hal itu akan lebih menguatkan, lebih meresapkan dalam hati kita dan itu lebih mengena. Nah, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dengan ayat ini, ayat Al-Qur'an pula ini pula, maka ma'asyiral muslimin, Allah taala menyatakan, ya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dengan Al-Qur'an ini pula, yaitu menjadikan bergetar hati-hatinya, bergetar kulit-kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, dan menjadi lembut kulit dan hati-hati mereka, menjadi tenang dengan sebab zikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pula kepada kita ma'asyiral muslimin, maka barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaannya, sebagai pegangannya, sandarannya dan sebagainya, maka akan menjadikan ketenangan, dan dengan sebab itu pula banyak mengingat Allah, dan dengan sebab itu pula banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dzalika hudallah, yang demikian adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa diberikan hati yang lembut sehingga mudah untuk menangis karena mengingat Allah, menangis karena mengingat dosa-dosa yang kita berbuat, ini merupakan karena adanya hidayah, petunjuk dari Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengannya menjadikan hati kita lembut, mudah menangis, mudah untuk senantiasa luluh jiwa dan hati kita karena banyak mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat karena azabnya dan seterusnya. Nah, ini semua kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang mudah untuk luluh hatinya, tunduk patuh kepada Allah di dalam mengingat ayat-ayatnya dan kebesarannya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah menyatakan dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka disebutkan di sini dengan ikatan bahwa sungguhnya hanyalah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan mendapatkan hidayah darinya. Nah, oleh karena itu, kemudahan bagi orang yang hatinya lembut untuk selalu mudah menangis karena mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat azabnya, itu bukan karena semata-mata buatan kita, tapi karena adanya petunjuk dan hidayah dari Allah yang Allah hanya memberikan hal itu kepada siapa yang dikehendakinya. Karena itu tidak semua orang bisa mendapatkan yang demikian ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia lebih tahu siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah atau yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti daripada ayat-ayat yang mulia ini, yakni surat Az-Zumar ayat 23, yang kita inginkan di sini adalah bahwa di dalamnya terdapat satu keutamaan. Satu keutamaan yakni orang-orang yang mudah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sifatnya orang-orang mukmin, sifatnya orang-orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain. Allah taala menyebutkan innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqan sujjada yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula yukhruna lil adqan yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Di dalam surat Al-Isra ayat 107 hingga 109 Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang telah diberi ilmu sebelum itu, mereka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yahiruna lil adqan, mereka merundukkan, mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka sujada, sambil dia bersujud kepada Allah, dalam keadaan sujud kepada Allah. Yaqulun, mereka mengatakan dalam doanya, subhana rabbina, ma suci rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh janji rabb kami benar-benar pasti akan dipenuhi. Yaqiruna lil adqan yabqun, mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka dalam keadaan sambil menangis dalam keadaan menangis. Naam, wa yaziduhum khusyu'a, dan kemudian menjadi bertambah-tambahlah kekhusyukan mereka itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya, betapa mulianya orang-orang yang mudah di dalam menangis karena takut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam, mari kita koreksi diri kita. Kita itu bagaimana keadaan diri kita? Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun juga menyebutkan dalam banyak hadis-hadisnya tentang keutamaan orang-orang yang banyak menangis, mudah menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu tidak sembarangan orang. Karena Allah di akhir ayat tadi menyatakan, "Wa may yud'lillah fama lahu min had." Kata Allah, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah taala, dijadikan oleh sesat oleh Allah taala, maka sekali-kali tidak ada ya yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Naam, dikarenakan apa? Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk dimudahkan kita di dalam melaksanakan ketaatan, hidayah dan diberi kemudahan kita untuk bisa menangis tatkala kita mengingat kebesaran Allah, mengingat kepada dosa-dosa kita, takut akan azab-Nya dan sebagainya. Maka ini semua dengan sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi Rasulullah SAW mengabarkan dalam banyak hadis-hadisnya tentang keutamaan orang-orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan sebagiannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, naam, Rasulullah SAW mengabarkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Naam, ketika menceritakan pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, sementara itu matahari terik panasnya betul-betul menyala dan hanya diletakkan di atas kepala-kepala manusia ketika itu hanya sejauh 1 mil saja. Wallahu alam bisawab, berapa jarak 1 mil itu? Yang jelas begitu dekatnya sehingga betul-betul panas dalam keadaan di mahsyar, tidak ada naungan, tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohonan yang bisa dijadikan tempat berteduh bagi siapa yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan keistimewaan dan keutamaan kepada beberapa golongan saja untuk mendapatkan naungannya, mendapatkan perlindungannya dari panas dan terik matahari saat itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menyatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka, menaungi mereka di dalam naungannya, yakni pada hari ketika tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian memperinci siapa saja 7 orang itu. Dan di akhir hadis pada golongan yang ketujuh beliau mengatakan, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Dan kemudian adalah seseorang yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri, di saat dalam keadaan sepi di tengah malam, tatkala dia bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, fafadat aynah, maka kemudian menangis, meleleh air matanya. Maka orang yang demikian adalah istimewa, bukan sembarangan dan tidak biasa, dan tidak semua orang diberi kemampuan dan keutamaan semacam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka dengan memberikan naungannya pada hari kiamat tatkala dia ada naungan lagi, ma'asyiral muslimin. Nah, inilah keutamaan orang-orang yang menangis di saat tengah malam bersendirian dengan Allah, dalam beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Maka pada saat itu meleleh air matanya mengingat dosa-dosanya. Nah, maka ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu semua kita harapkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan darinya, keistimewaan untuk mendapatkan naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam riwayat yang sahih pula bahwa sesungguhnya mata-mata orang-orang yang dipakai untuk menangis karena takut mengingat Allah, takut kepada Allah dan takut mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mata yang digunakan menangis karena takut kepada Allah ini, ma'asyiral muslimin, naam, Allah jamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjamin, Rasulullah menjamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Naam, disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih An-Nasa'i, demikian pula dalam Mishkatul Masabih. Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nar rajulun baqa min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi dha'ri. Kata Rasulullah SAW, tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan dibakar oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai air susu kembali kepada tempatnya, yaitu kepada naam, tempat susunya tersebut. Artinya apa? Kalau air susu ibu tidak akan mungkin masuk kembali kepada naam, tempatnya. Demikian pula halnya orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah, tidak akan diadab oleh Allah matanya yang ia gunakan dengannya dia menangis. Hadis sahih. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunan dengan sanad yang sahih pula, Rasulullah SAW juga mengatakan, ainani ainani la tamassuhuma an-nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang dia gunakan untuk begadang dalam rangka berjaga-jaga fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak tidur karena berjaga dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, perhatikan ini. Maka mata yang digunakan untuk banyak menangis karena mengingat Allah, karena ingat kebesaran Allah, karena mengingat azabnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin tidak akan dibakar ataupun dimasukkan dalam neraka. Maka ini menunjukkan keutamaannya, ma'asyiral muslimin. Naam, dan kemudian semacam ini sungguh bukanlah perkara yang tidak yang semuanya orang mendapatkan, tapi semua perkara yakni orang-orang tidak orang tertentu sajalah yang akan diberikan keutamaan semacam ini. Kemudian yang lainnya disebutkan dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan salah satu jalan keselamatan. Jalan keselamatan di dunia dari terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, dan jalan keselamatan di akhirat dari azab neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud. Demikian pula Al-Imam Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih sebagaimana disebutkan Syalbai dalam As-Sahihah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa keselamatan itu? Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan itu? Naam. Maka ketika itu Rasulullah menjawab, qala. Kata beliau, amlik alaika lisanak. Jagalah, kuasailah lisan-lisanmu. Artinya kita disuruh menjaga dan mengendalikan lisan supaya tidak digunakan berkata-kata yang tidak bermanfaat. Kemudian, wal yasa' bait, dan hendaknya kamu perluas rumahmu. Dan yang ketiga, atau yakni memperluas rumah atau tinggal di rumah. Kemudian yang berikutnya lagi kata beliau adalah wabaqi ala khati'atik, dan perbanyaklah menangis karena dosa-dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menjadikan banyak menangis karena mengingat dosa, mengingat maksiat yang sudah terlalu banyak kita lakukan, itu merupakan jalan keselamatan. Itu adalah keselamatan yang akan menyelamatkan kita dari terus-menerus terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat di dunia ini, atau terjatuh dalam kesesatan dan kejelekan-kejelekan lain karena tidak sadar bahwa kemaksiatan itu akan membinasakan, dosa-dosa itu akan membinasakan kita. Nah, karena itu banyak menangis dengan mengingat dosa-dosa yang kita lakukan, itu insyaallah merupakan jalan keselamatan bagi kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan bagi kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu mudah dalam na'am mengingat Allah, dan diberikan kelembutan pada hati kita sehingga banyak menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan azabnya, takut akan siksaannya, takut akan berbagai macam kemurkaannya. Na'udzubillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengan apa yang disampaikan ini mudah-mudahan memberikan kesadaran buat kita semuanya bahwa pentingnya bagi kita untuk selalu menjadikan memberikan pendidikan buat kita untuk selalu banyak-banyak menangis ketika beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tangisan, tidak semuanya tangisan itu merupakan bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimallah dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid yang pertama, beliau menyebutkan di sana, ternyata tangisan itu ada macam-macamnya. Ada berbagai macam jenis-jenisnya. Tidak semua tangisan menunjukkan bahwa orang itu takut kepada Allah. Nah, di sana ada berbagai macam tangisan-tangisan. Di antara yang beliau sebutkan adalah yakni buka'ur rahmah warriq, yaitu tangisan kasih sayang dan tangisan kasih sayang seperti tangisan seorang ayah atau ibu tatkala anaknya meninggal atau sakit dan sebagainya karena bentuk kasih sayang. Sebagaimana tangisan Rasulullah SAW tatkala putra beliau Ibrahim meninggal dunia, maka beliau menangis sedih. Menangis berbentuk kasih sayang kepada putranya tersebut. Nah, ada lagi yaitu yang disebutkan oleh para ulama yaitu buka'ul khawf wal khasyah. Tangisan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tangisan yang paling utama sebagaimana disebutkan tadi. Ada lagi buka'ul mahabbah wasyauq, tangisan cinta dan rindu. Seperti kerinduan seorang kepada kekasihnya, kepada orang yang dicintainya. Terkadang karena rindu menangis. Bukan itu yang dimaksudkan. Ada lagi yakni buka'ul farah wassurur, tangisan kebahagiaan dan kegembiraan. Kadang kita tatkala menerima berita gembira, kita saking senangnya tiba-tiba menangis. Maka ma'asyiral muslimin, banyak sekali macam-macam. Ada lagi yang lebih mengerikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, buka'un nifaq, tangisan kemunafikan. Apa itu maksudnya? Yaitu kata beliau, na'am, yaitu orang yang menangis air matanya, bercucuran air matanya, wal qalbu qasi, tetapi hatinya keras. Ya, tangisan pura-pura saja. Supaya dilihat orang bahwa dia menangis sedih atau takut kepada Allah atau yang lain, tapi sesungguhnya itu hanyalah kepura-puraan saja. Hatinya mengeras, hatinya terlalu kaku dan keras. Sebenarnya dia tidak bisa menangis, tapi hanyalah karena pura-pura saja, maka dia menangis. Nauzubillah. Janganlah kita punya sikap semacam ini, ma'asyiral muslimin. Maka tangisan kita adalah tangisan yang sesungguhnya, tangisan sejati, seorang yang benar-benar takut kepada Rabb-nya, seseorang yang benar-benar butuh akan pertolongan Rabb-nya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, dalam hadis yang lain Rasulullah menginginkan, yaitu sungguh berbahagialah orang-orang yaitu yang banyak menangis karena mengingat akan dosa-dosa dan kesalahan, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, maka dalam kesempatan ini kembali kepada mengingatkan pada ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, maka kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang dilunakkan hati kita sehingga tatkala mengingat Allah, sehingga banyak mengingat Allah, takut akan azabnya, takut akan begitu dahsyatnya dan kekalnya siksaannya, takut akan berbagai macam penderitaan yang akan kita alami di dunia maupun di akhirat, takut akan terjatuh pada dosa-dosa dan maksiat karena dosa dan maksiat akan menghancurkan kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, banyaklah kita menangis, lebih khusus pada saat kita waktu salat di tengah malam berdoa, bermunajat kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk banyak menangis karena mengingat dan takut kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.